Allah Azza wa Jalla menggambarkan tentang muamalah para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in dengan Rabb mereka. Engkau menyaksikan, engkau melihat mereka, tarahum ruk'an sujada. Engkau lihat mereka dalam kondisi salat, di antara rukun-rukun besar salat itu adalah ruku dan sujud. Kata Allah Azza wa Jalla, menunjukkan bahwa ketinggian hubungan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in dengan Rabb mereka, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kemudian asar pengaruh ketaatan mereka kepada Allah Azza wa Jalla membekas di wajah-wajah mereka. Alal qawli, menurut sebagian pendapat ulama ut-tafsir. Pendapat yang lain mengatakan bahwa nampak pada diri sahabat Nabi alaihi salatu wassalam kekhusyuan mereka, ketawadduan mereka, perilaku dan akhlak yang agung dan mulia mereka, ibadallah. Allah Azza wa Jalla menyebutkan figur hidup dalam bermuamalah bersama Allah Azza wa Jalla mereka-mereka yang berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ternyata untuk mendapatkan asar di dalam hidup, kita harus melakukan upaya besar memperbaiki apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Inilah makna ucapan Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu mengatakan, ma asarra ahadun sariratan illa abdaha Allahu min safahati wajhihi wa falatati lisanihi. Kata Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, tiadalah ada seseorang menjembunyikan sebuah rahasia di dalam hidupnya. Ma asarra ahadun sariratan, sebuah rahasia, melainkan Allah Azza wa Jalla akan nampakkan rahasia itu. Min safahati wajhi, dari raut mukanya, dari penampilannya Allah Azza wa Jalla nampakkan. Wa min falatati lisani, dan Allah Azza wa Jalla akan munculkan rahasia itu melalui goyangan lisannya, ya ibadallah. Inilah letaknya para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, bahwa tidak ada rahasia yang mereka simpan di dalam hidup, karena mereka punya kejujuran dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat mereka melakukan perbaikan terhadap rahasia yang tersembunyi dalam diri mereka, maka Allah Azza wa Jalla membantu dia untuk memperbaiki lahiriahnya. Diriwayatkan dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, qala radhiyallahu ta'ala an, man aslaha sariratahu aslaha Allahu ala niyatahu. Siapa saja yang melakukan perbaikan terhadap rahasia hidupnya, batinnya, maka Allah Azza wa Jalla akan memperbaiki yang nampak dari hidupnya, ibadallah. Kalimat ini dibawakan ungkapan-ungkapan yang sangat berharga di dalam hidup ini, dibawakan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Katsirin rahimahullahu taala untuk menggambarkan tentang bagaimanakah kehidupan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in ma'amu'ala malatihim mereka bermuamalah bersama Allah Azza wa Jalla. Mereka jaga, mereka perhatikan, mereka pelihara hubungan batiniahnya dengan Allah Azza wa Jalla. Terlalu banyak gerakan-gerakan batin yang kita harus meluruskannya, karena tidak ada yang akan bisa melihatnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Kemudian diri engkau yang sedang berbuat, harapan engkau, harapan merupakan amalan batin, rasa takut merupakan amalan batin, keikhlasan adalah amalan batin, kesabaran adalah amalan batin, tawakal adalah amalan batin, rasa takut, takwa, semuanya itu adalah amalan-amalan batin. Siapa saja yang berupaya untuk melakukan perbaikan terhadap dirinya dalam amalan-amalan batinnya, Allah Azza wa Jalla akan memperbaiki alaniyatahu. Allah akan memperbaiki lahiriahnya, kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Hafidh ibn Kathir rahimahullah menjelaskan dan menggambarkan ucapan, membawakan ucapan semua itu dalam rangka memperjelas tentang bagaimanakah hubungan sarirata ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a rabbihim, hubungan rahasia hidup mereka dengan Allah azza wa jalla. Falidhalika qala min ahadit tabi'in, ahadut tabi'in, ma sabaqakum Abu Bakrin bikasrati salatin wala siyam, innama syai'un walakin syai' waqara fil qalb. Tiadalah Abu Bakar mendahului kalian, melampaui kalian karena banyak salat atau karena banyak puasa, tetapi sesuatu yang terukir di dalam hati. Ibadallah, kita ingin kebaikan yang kita lakukan dan perbuat berbuah buat diri kita sebelum berbuah buat orang lain, menjadi cahaya di dalam hati, menjadi dia sinar yang memancar melalui wajah kita, keluasan di dalam rezeki dan juga kecintaan di tengah-tengah manusia. Ya ibadallah, kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan yang memang berdasar dengan amalan-amalan lahir batiniah yang tinggi. Ternyata dalam setiap kebaikan yang dikerjakan oleh seseorang butuh keikhlasan, di dalamnya butuh kesabaran, dalam kebaikan yang dikerjakan butuh ketakutan, di dalam kebaikan yang dikerjakan butuh harapan. Semuanya ini mengiringi kebaikan itu akan bernilai berlipat-lipat di sisi Allah Azza wa Jalla. Disinilah letak para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, di saat mereka melakukan ketaatan dan berhubungan dengan Rabb mereka, mereka benar-benar menjaga hubungan batiniah mereka pertama kali dan hubungan lahiriah mereka kedua kalinya. Ya ibadallah, inilah permisalan para sahabat Nabi di dalam kitab Taurat. Hubungan mereka dengan Allah Azza wa Jalla begitu ketat. Hubungan mereka dengan Allah Azza wa Jalla begitu intim, sehingga mereka mampu mewujudkan. Mari kita dengarkan sebuah permisalan di dalam kitab Taurat. Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa permisalan para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in biimanihim, karena keimanan yang ada pada mereka, karena amal mereka yang besar di dalam agama. Permisalan mereka itu kazar'in, bagaikan sebuah tanaman. Tanaman ya ibadallah, yang tanaman ini diharapkan bermanfaat buat orang lain dan selalu dicari manfaatnya, ya ibadallah. Yang mengeluarkan tunas, lalu tunas itu bangkit menjadi kokoh, lalu kemudian berdiri tegak, benar-benar menggiurkan dan menyenangkan para penanamnya, ya ibadallah. Allahu Azza wa Jalla mempermisalkan para sahabat Nabi di dalam kitab Taurat yang sangat luas manfaatnya dan yang diharapkan manfaatnya. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in bagaikan tanaman yang sangat kokoh dan memberikan manfaat dan guna, ya ibadallah. Oleh karena itu, barakallahu fikum, siapapun yang mengikuti dan meniru langkah mereka, mencoba untuk mengukir kebaikan buat dirinya, lalu dia belajar dan dia amalkan kebaikan itu, ya ibadallah, kita berharap di saat dahsyatnya ujian dan cobaan hidup, dia tampil menjadi bagaikan pohon yang kokoh, yang punya pondasi atau punya akar yang menancap di dalam bumi. Permisalan-permisalan ini agar kita mau belajar. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illa alalimun, kata Allah Azza wa Jalla. Demikianlah kami membuat permisalan-permisalan, permisalan bagi manusia, tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Mari kita menjadi orang yang berilmu untuk kemudian membaca, lalu kemudian memahami permisalan Allah Azza wa Jalla tentang para sahabat Nabi ridwanullah alim ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat mereka sebagai permisalan hidup yang mulia, hidup yang tangguh, hidup yang kuat, disebabkan karena keimanan mereka, ya ibadallah. Disebabkan karena amal soleh mereka, ya ibadallah. Disinilah kita bisa menirunya, disinilah kita bisa meneladaninya, disinilah kita mencoba untuk kemudian mewujudkan apa yang mereka telah lakukan dan apa yang mereka telah berbuat. Mereka berupaya untuk mewujudkan kebaikan di dalam hidup mereka, ya ibadallah. Maka oleh karena itu, ulama unas salaf qala ba'du salafi idza qara'tu fil qur'ani, apabila saya membaca di dalam Al-Qur'an mithalan, sebuah perumpamaan, lalu saya tidak memahaminya, bakaitu, saya lalu menangis. Kenapa? Kenapa mereka sampai menangis, ya ibadallah? Dikarenakan firman Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang memahami permisalan itu kecuali orang-orang yang alim. Mari kita belajar. Allahu Azza wa Jalla telah menyebutkan permisalan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in secara khusus. Dan Allahu Azza wa Jalla telah mempermisalkan keimanan dan mereka-mereka yang beriman secara umum, sebagaimana yang terdapat di dalam surat Ibrahim ayat 24 dan 25. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha, kata Allah Azza wa Jalla. Tidakkah engkau menyaksikan, tidakkah engkau melihat bagaimana Allah Azza wa Jalla mempermisalkan kalimat, kalimatul iman, kalimat la ilaha illallah, kalimat, kalimatul tauhid. Allah mempermisalkan keimanan yang menancap pada sanubari seseorang bagaikan sebuah pohon yang kokoh akarnya menancap di bumi dan rantingnya menjulang setinggi langit. Tidak hanya itu saja ya ibadallah. Tampil menjadi pohon yang kokoh. Handal di saat kemudian diterpa oleh badai ujian dan cobaan. Namun dia memberikan manfaat dan guna sepanjang masa. Disinilah letak nilai sebuah kekokohan dan nilai sebuah keistiqomahan. Di saat meniti jejak para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, pohon yang berguna di saat kemudian diterpa oleh badai ujian, dia tetap kokoh dan juga memberikan buah terhadap orang lain. Itulah dia perjalanan hidup di saat mengikuti dan meniru langkah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Di saat mereka dipermisalkan oleh Allah Azza wa Jalla bagaikan pohon yang kemudian menghasilkan tunas, kokoh, tegak, lurus, yang benar-benar menyejukkan hati para penanamnya ya ibadallah. Bukankah Rasul alaihi salatu wassalam Allah Azza wa Jalla membela beliau melalui para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in, mereka yang tampil memberikan pembelaan berguna dan bermanfaat. Maka oleh karena itu kita belajar di dalam hidup ini untuk kemudian menjadi orang yang kokoh dan istiqamah di saat meniti jalan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Kita tidak pernah akan selesai, kita tidak pernah akan perai, kita tidak pernah akan libur dari berbagai macam ujian, ujian-ujian di dalam hidup. Ya ibadallah, dimanapun kau berada, bersama siapapun kau hidup, atau mungkin di masa dan kapanpun engkau berada, maka akan Allah turunkan ujian dan cobaan. Itu semuanya adalah untuk menambah kekokohan bagi orang yang telah mendapatkan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk kemudian berjalan di atas apa yang telah dilalui oleh Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya ya ibadallah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله الله عز وجل telah mempermisalkan kalimatul iman, kalimatul tauhid bagikan pohon yang kokoh. Namun sebaliknya Allah عز وجل mempermisalkan kalimatul kufur wa kalimatul ma'asi. Allah Azza wa Jalla mempermisalkan kalimat kekufuran, kalimat penuh dengan ma'asi maksiat kepada Allah Azza wa Jalla bagikan pohon yang jelek dan rusak. Tanda pohon yang jelek, pohon yang rusak adalah tercabut akarnya barakallahu fikum dari bumi. Tidak punya kekokohan. Malaha min qarar. Tidak punya sikap yang stabil, goncang dan goyang. Kenapa? Karena barakallahu fikum tercabut akarnya rahimani wa rahimakumullah. Apa yang mencabut akarnya? Kalimatul kufur dan syirik yang mencabut akarnya adalah dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan dan perbuat sehingga tidak punya keistiqomahan di saat memegang, di saat mendapatkan ujian dan cobaan di dalam hidup. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Maka inilah dia letak karunia Allah Azza wa Jalla, pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang terus berupaya untuk membenahi imannya. Allah berikan kekokohan dengan kalimat-kalimat yang kokoh di dalam hidupnya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita telah belajar untuk mempelajari hidup melalui bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kita telah menemukan dan menjumpai lubang-lubang dan kekurangan di dalam hidup. Semuanya harus terus melakukan pembenahan. Kita mencoba mempelajari diri. Kita mencoba untuk meluruskan diri. Kita mencoba untuk memperbaiki diri. Karena ya ibadallah, tidak ada seorang pun yang luput dari dosa dan kesalahan. Dan dosa itu kalau dibiarkan akan bertumpuk-tumpuk. Kalau dibiarkan akan menjadikan kita tidak punya prinsip, tidak punya kekuatan. Tiada yang harus kita lakukan kecuali kita harus banyak-banyak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Di saat kita safar, di saat kita seorang diri, di saat kita keluar dari rumah, di saat kita dalam perjalanan, meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang harus kita lakukan untuk kemudian memberikan kekokohan pada diri kita di dalam menghadapi ujian-ujian hidup ini ya ibadallah. Sekali lagi, bahwa inti keberhasilan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, mereka menjaga muamalah mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah intisari kebaikan, inilah dasar kemuliaan. Di saat kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla, hubungan dengan Allah adalah lahiriah kita, hubungan dengan Allah adalah batiniah kita. Ini yang harus kita lakukan pembenahan. Ingat ucapan Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatah. Siapa saja yang melakukan perbaikan terhadap rahasia-rahasia yang ada di dalam dirinya, hubungan batiniahnya dengan Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla akan memperbaiki yang nampak di dalam hidupnya. Kita ingat juga ucapan Uthman ibnu Affanin radhiyallahu ta'ala anhu, ma asarra ahadun sariratan illa abdahallahu min safahati wajhih wa falatati lisanih. Siapa saja atau tidak ada seorang pun yang menjemunyikan sebuah rahasia di dalam hidup kecuali Allahu Azza wa Jalla akan menampakkan rahasia itu dari wajahnya, dari raut wajahnya, dari penampilan wajahnya, dari raut mukanya. Dan Allahu Azza wa Jalla keluarkan rahasianya itu dari goyangan lisannya ya ibadallah. Ini yang kita khawatirkan dan ini yang kita takutkan di dalam hidup. Di saat Allah menghukum kita dengan menampakkan di permukaan apa yang tersembunyi dalam rahasia hidup yang kita tidak pernah berjaga, yang kita tidak pernah waspada, yang kita tidak pernah melakukan koreksian, yang kita tidak pernah melakukan perbaikan. Khawatir sampai kemudian kita terus menerus dalam dosa dan kemaksiatan itu, dalam kekeliruan dan kesalahan, dalam kebatilan dan kesesatan. Ini yang mengerikan dan ini yang menakutkan ya ibadallah. Mari kita sama-sama belajar, kemudian belajar, beramal, kemudian beramal untuk diri kita sendiri pertama kali. Semoga di saat kita mampu memetik manfaatnya, kita bisa memberikan manfaat buat orang lain. Kalau engkau sudah tampil memberikan manfaat buat orang lain, berarti itu adalah amal jariah yang engkau tanam di sisi Allah Azza wa Jalla. Amal jariah yang engkau simpan di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ahabbun nas, orang yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, anfa'uhum linnas, yang paling berguna dan bermanfaat bagi manusia, Ar-Rasulu alaihi salatu wassalama yaqul man istata'a ayyanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa yang bisa memberikan manfaat buat saudaranya, lakukanlah. Maka sekali lagi, kita tidak mungkin ingin ridha di dalam hidup bisa memberikan manfaat buat orang lain, namun kita ingin mencoba untuk kemudian mengambil manfaat buat diri kita sendiri, lalu bisa membagikannya buat orang lain. Ibadallah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat saya dan segenap saudaraku kaum muslimin jamaah salat Jumat yang saya muliakan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimissalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.